Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu ta'ala wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina may yahdihillah fala mudilla lah wa may yudlil فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما مزيدا Amma ba'd. Ma'asyiral muslimin, a'azzani Allah wa iyyakum. Alhamdulillah, pada kesempatan malam hari ini kita kembali dipertemukan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam majlis min majalisil ilm. Dan insyaallah taala pada kesempatan yang mulia ini pula, dengan memohon kemudahan dari Allah Azza wa Jal, kita akan melanjutkan kajian tafsir surat Al-Kautsar dari kitab Taisir Al-Karimir Rahman fi Tafsir Kalamil Mannan karya Fadilatul Syekh Abdul Rahman Ibn Nasir As-Sa'di rahimahullah. Beliau mengatakan tafsir suratil Kautsar. Tafsir surat Al-Kautsar. Disebut dengan Al-Kautsar ini mengambil dari ayat yang pertama pada surat ini. Inna a'tainaka Al-Kautsar, yang artinya Al-Khairul Kathir, kebaikan yang banyak. Sebagian lagi mengatakan Al-Kautsar itu nama sungai yang Allah berikan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan surat ini termasuk atau dikategorikan surat terpendek di dalam Al-Quran. Ya, surat Al-Kautsar ini merupakan surat terpendek di dalam Al-Quran. Hanya terdiri dari 3 ayat. Kalau surat Al-Ikhlas, Qul huwallahu ahad, ini terdiri dari 4 ayat. Sementara ini surat Al-Kautsar hanya terdiri dari 3 ayat saja. Dan ini termasuk surat andalan yang dibaca oleh kaum muslimin dalam salat-salat mereka. Karena ringkas, mudah dihafal, terpendek dalam Al-Qur'an. Khanifidina azani Allahu wa iyyakum. Wa hiya makkiyatun. Surat ini tergolong surat Makkiyah, turun sebelum hijrahnya Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam ke kota Madinah. Allah Subhanahu wa taala berfirman, Bismillahirrahmanirrahim. Inna a'tainaka al-Kautsar. Sesungguhnya kami, kata Allah Subhanahu wa taala, a'tainaka, telah memberikan kepadamu wahai Nabi Al-Kautsar, kebaikan yang sangat banyak, keutamaan yang berlimpah. Fasalli, maka tegakkan salat, laksanakan salat, li rabbika, untuk Rabbmu. Wanhar, dan lakukanlah sembelihan. Menyembelih kurban maupun sembelihan-sembelihan yang lain yang disyariatkan. Walaupun kalimat ini lebih identik dengan perintah berkurban pada Idul Adha. Inna syani'aka, sesungguhnya orang yang menghinakan dirimu, memperolok dirimu, huwal abtar, dialah yang terputus. Maksudnya terputus dari rahmat Allah subhanahu wa ta'ala. Ada sebagian riwayat, namun perlu ditinjau tentang kesahihannya. Sebab turunnya ayat yang ketiga dalam surat Al-Kautsar ini, inna syani'aka huwal abtar. Kaum musyrikin, mereka mencemooh dan mengejek Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam dikarenakan beliau tidak memiliki keturunan laki-laki yang hidup sampai dewasa. Ya, Rasulullah alaihi salatu wasallam tidak memiliki keturunan, tidak punya anak laki-laki yang hidup sampai dewasa. Khanibidina azani allahu wa iyakum. Sehingga kaum musyrikin menyebut Muhammad al-Abtar, Muhammad yang terputus garis keturunannya karena tidak punya anak laki-laki. Khanibidina azani allahu wa iyakum. Sudah dimaklumi menjadi simbol sebuah kebanggaan bangsa Arab di masa itu memiliki anak laki-laki sebagai penerus garis keturunan mereka. Khanibidina azani allahu wa iyakum. Dan Rasulullah alaihi salatu wassalam tidak memiliki anak laki-laki yang hidup sampai dewasa. Sehingga hal yang demikian dijadikan bahan ejekan oleh kaum musyrikin untuk merendahkan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka turunlah surat ini, khanibidina azani allahu wa iyakum, memberikan hiburan kepada Nabi kita Muhammad alaihi salatu wassalam. Inna syani'aka huwal abtar. Justru orang-orang yang memperolok, mengejek, merendahkan, menghinakan dirimu, huwal abtar, merekalah orang-orang yang terputus dari kebaikan. Kita simak penjelasan dari Asy-Syaikh Abdurrahman Ibnu Nasir As-Sa'di rahimahullah. Yaqulu Allah Ta'ala, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman li nabiyyihi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, kepada nabinya Muhammad sallallahu alaihi wasallam, mumtannan alaih, dengan menyebutkan salah satu kenikmatan yang Allah berikan kepada beliau, inna a'tainaka al-kautsar, sesungguhnya kami telah memberikan kepadamu al-kautsar, nikmat yang banyak, keutamaan yang berlimpah, atau sungai yang diberikan kepada Nabi alaihi salatu wassalam di surga kelak. Yang ketiga, penafsiran yang ketiga, Al-Kautsar ini nama untuk telaga Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam yang Allah berikan fi urasatil qiyamah, nanti saat ada di padang mahsyar sebelum melewati as-sirat, jembatan yang dibentangkan di atas neraka jahannam menuju surganya Allah subhanahu wa ta'ala. Setiap umat beliau sebelum melewati as-sirat dipersilahkan singgah ke telaga Nabi alaihi salatu wassalam untuk minum dari telaga tersebut. Yang Rasul mengatakan, man syariba minha syurbatan lam yadhma abadan. Barang siapa yang minum satu tegukan air dari telagaku, kata Rasul alaihi salatu wassalam, lam yadhma abadan. Dia tidak akan merasakan dahaga setelah itu selama-lamanya. Sekali minum, maka tidak akan pernah merasakan haus, dahaga selama-lamanya. Karena memang kalau sudah dibangkitkan di hari kiamat, kita mendapatkan keabadian. Tidak ada kematian pada saat itu. Ikhwan fillah azani Allahu wa iyyakum. Nah, telaga yang dimiliki oleh Nabi alaihi salatu wassalam, sebagian para ulama mengatakan itu bernama Al-Kautsar. Ya, sehingga ada tiga versi penafsiran di kalangan para ulama untuk lafaz Al-Kautsar, dan tiga-tiganya tidak dipertentangkan. Semuanya bisa dimaknakan untuk ayat ini. Khanibidina azani Allah wa iyakum. Kata Sa'di rahimahullah, alladhi min jumlatihi ay al-khair al-kathir wal-fadl al-ghazir alladhi min jumlatihi ma yu'tihi Allahu li nabiyihi sallallahu alaihi wasallama yawm al-qiyamah. Allah berikan kepada Nabi pemberian yang sangat banyak, keutamaan yang berlimpah. Yang diantara contoh pemberian Allah subhanahu wa ta'ala, apa yang diberikan kepada Nabi alaihi salatu wassalam kelak di hari kiamat, berupa sungai yang bernama Al-Kautsar. Wa minal haudhi, dan juga pemberian Allah yang lain di hari tersebut untuk Nabi alaihi salatu wassalam adalah Al-Haud, telaga. Tuluhu syahrun, panjangnya sebulan perjalanan. Wa arduhu syahrun, lebarnya juga sebulan perjalanan. Ma'uhu ashaddu bayadan minal laban, airnya lebih putih dari susu. Wa ahla minal asali, lebih manis dari madu. Warna airnya lebih putih dari susu, rasanya lebih manis dari madu. Aniyatuhu, gayung untuk mengambil air dari telaga tersebut, kanujumis sama, seperti bintang yang bertaburan di langit. Fi kathratiha, dalam hal banyaknya jumlah gayung. Ya, jangan dibayangkan, oh sampai sana kalau gayungnya cuma satu, sama saja antri. Gitu ya. Walaupun lebarnya sebulan perjalanan, panjangnya juga sebulan perjalanan, airnya lebih putih dari susu, lebih manis dari madu, lek gayungnya cuma satu, antri. Ya, ternyata enggak. Ya, gayung yang digunakan untuk mengambil air dari telaga tersebut sangat banyak, seperti bintang yang bertaburan di langit. Wastina ratiha, tidak hanya serupa dengan bintang dalam hal jumlahnya yang banyak, tapi juga berkilau, bercahaya. Gayungnya saja itu indah, bukan gayung-gayung yang sudah karaten, ikhanibidina azani Allah wa iyakum, yang mungkin supaya enggak hilang gayungnya ditambahin dengan tali rafia, ya, ditambatkan yang biasa antum lihat, ikhanibidina azani Allah wa iyakum, ya toh biar enggak hilang, entah dicantolkan ke paku atau ke tembok, ya, itu biasanya tampilan gayungnya itu sudah enggak sedap dipandang. Enggak seperti itu. Ya, tapi seperti indahnya, berkilaunya, bercahayanya bintang di langit. Banyaknya pun juga sama seperti bintang di langit, sangat banyak. Sehingga jangan khawatir untuk berdesak-desakan atau berebut untuk minum di telaga Nabi alaihi salatu wassalam. Dan itu pemberian dari Allah subhanahu wa ta'ala. Man syariba minhu syurbatan, barang siapa yang meminum dari telaga tersebut satu tegukan, syurbah itu satu tegukan, jadi enggak habis satu gelas, tapi satu tegukan air, lam yadma ba'daha abadan, niscaya dia tidak akan merasakan kehausan selama-lamanya. Ini belum masuk surga. Ya, kaum mukminin minum air telaga Rasul alaihi salatu wassalam masih di padang mahsyar, belum masuk surga. Kana bidina azani Allahu wa iyyakum. Walamma dzakara minnatahu alaihi amarahu bisyukriha. Ketika Allah subhanahu wa ta'ala menyebutkan pada ayat yang pertama bentuk kenikmatan dan karunia yang Allah berikan kepada Nabi alaihi salatu wassalam, Allah memerintahkan nabinya untuk mensyukuri nikmat tersebut. Faqala, Allah berfirman di ayat yang kedua, fasalli, maka tegakkan salat, li rabbika, untuk Rabbmu, wanhar, dan lakukan sembelihan, berkurbanlah. Khassa hatainil ibadataini bidzikri, Allah menyebutkan secara khusus ibadah salat dan ibadah menyembelih, li'annahuma min afdalil ibadat wa ajallil qurabat, karena dua ibadah ini adalah ibadah yang paling afdal dan bentuk taqarrub yang paling utama di sisi Allah subhanahu wa ta'ala. Walaupun secara umum bentuk mensyukuri nikmat Allah adalah menjalankan semua ketaatan, tidak hanya terbatas dalam bentuk sholat dan melakukan kurban, menyembelih sapi, kambing, atau unta. Tidak. Tapi semua bentuk ketaatan. Sengaja disebutkan hanya dua ibadah ini, karena dua ibadah ini termasuk ibadah yang paling afdol, taqarrub yang paling dicintai oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Beliau menjelaskan alasannya. Walianna salah tatadammanul khudu'a fil qalbi wal jawarihi lillah wa tanaqquliha fi anwa'il 'ubudiyah. Salat yang kita ketahui memiliki unsur al khudu', ketundukan dalam hati, dan juga ketundukan anggota badan kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Ini kalau sholat yang benar-benar sholat, yang sesungguhnya, yang sesuai dengan contoh dan bimbingan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, itu mengandung ketundukan kepada Allah. Hatinya tunduk kepada Allah, anggota badannya juga tunduk kepada Allah, di mana dia ruku, sujud, merendahkan dirinya, menghambakan dirinya hanya untuk Allah subhanahu wa ta'ala. Wa tanaquliha fi anwa'il 'ubudiyah, dan dalam ibadah salat tadi terkumpul banyak unsur-unsur 'ubudiyah, bentuk-bentuk ibadah yang lain. Dalam salat ada tilawatul Quran. Ya toh? Ada bacaan Al-Qur'an. Setelah takbiratul ihram kita baca suratul Fatihah yang menjadi rukun salat. Kemudian setelah itu membaca ayat-ayat Al-Quran yang lain, surat-surat yang lain yang kita mampu, bebas. Ya, walaupun ada contoh-contoh dari Nabi alaihi salatu wassalam yang bisa diamalkan oleh imam-imam masjid pada pelaksanaan sholat-sholat lima waktu. Ikhani bidina azani Allah wa iyakum. Wa illa, di dalam sholat ada yang namanya tilawatul Quran. Di dalam sholat ada yang namanya zikir. Ya, di situ ada takbir, di situ ada tasbih, tahmid. Nah, kemudian dalam sholat juga ada doa. Ya, antum berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala saat sujud, saat ruku, sebelum salam. Ya. Ada kandungan berdoa, khanifidina azani Allahu wa iyyakum. Di dalam salat ketika kita betul-betul khusyuk dan tunduk kepada Allah Subhanahu wa taala akan menghasilkan ibadah yang lain dalam bentuk al-khaufu minallah, takut, rasa takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Ar-raja, mengharap pahala di sisi Allah Subhanahu wa taala. Antum menegakkan salat, kemudian berusaha untuk tuma'nina, khusyuk dalam pelaksanaannya. Motivasinya apa? Takut dengan hukuman Allah Subhanahu wa taala. Dia tahu kalau setiap gerak-geriknya dilihat oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian dia betul-betul mengharapkan dalam sholatnya tadi agar diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu semua adalah bentuk-bentuk ibadah yang mendapatkan pahala di sisi Allah Subhanahu wa taala. Hakadza ikhwani fiddin azani Allahu wa iyyakum. Wa fin nahri taqarrubun ila Allah bi afdali ma indal abdi minan nahairi. Sementara dalam ibadah sembelihan berkurban, padanya terdapat bentuk taqarrub kepada Allah Subhanahu wa taala menggunakan hewan sembelihan yang paling utama, terbaik milik hamba. Ini yang disunahkan. Cari sembelihan atau hewan kurban yang paling bagus, paling mahal. Ya, untuk dipersembahkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Jangan cari yang paling hemat kalau dia mampu untuk lebih. Jangan cari yang paling murah. Ya biasanya harga atau kualitas disesuaikan dengan harganya. Kalau mau hewan yang bagus, harganya mahal. Tidak mungkin disamakan sapi yang gemuk dengan sapi yang kurus harganya. Yang gemuk otomatis lebih mahal. Khanifidina azani Allahu wa iyyakum. Naam. Wa ikhrajun lil mali alladhi jubilatin nufus ala mahabbatihi wa syuhibih. Di samping itu, pada ibadah berkurban ada bentuk ibadah dengan mengeluarkan harta, di mana tabiat manusia ini suka dengan harta dan cenderung bakhil untuk mengeluarkannya. Ya, yang namanya harta itu sesuatu yang paling dicintai, disenangi, digemari oleh manusia. Secara tabiat mereka demikian, senang dengan harta, dengan duit. Yang namanya berkurban harus mengeluarkan hartanya. Kalau dia menginginkan hewan kurban yang terbaik, otomatis dana yang dibutuhkan lebih besar. Dan dia rela mengeluarkannya dalam keadaan secara tabiat manusia sangat senang dan menginginkan untuk digenggam, tidak dilepaskan sedikit pun karena Allah Subhanahu wa taala. Dia lebih mengutamakan cintanya kepada Allah daripada cintanya kepada dirinya. Khanifidina azani Allahu wa iyyakum. Ini yang menjadikan ibadah berkurban memiliki keistimewaan dari ibadah-ibadah yang lain. Naam. Hakadza khanifidina azani Allahu wa iyyakum. Kemudian kata Sa'di rahimahullah, inna syani'aka ay mubghidaka wa dhammaka wa muntaqisaka huwal abtar. Sesungguhnya orang-orang yang syani'aka. Kata Sa'di maksudnya mubghidaka, yang membencimu, dhammaka, mencelamu, muntaqisaka, merendahkanmu, huwal abtar, justru dialah yang terputus, ay al-maqtu' min kulli khairin. Dia terputus dari segala bentuk kebaikan. Maqtu'ul amal, terputus amalannya. Karena menghina Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Ya, jangankan menghina seorang mukmin yang memanggil Rasulullah alaihi salatu wasallam dengan suara yang keras, dengan suara yang tinggi, itu bisa menghapus amal soleh yang dia kerjakan. Konteksnya tidak menghina, tapi memanggil Rasul dengan panggilan dengan nada yang tinggi. Kanibidina azani Allah wa iyakum. Bahkan menjadikan panggilan dia kepada Nabi alaihi salatu wassalam seperti memanggil sahabatnya atau temannya. Tidak ada panggilan kehormatan untuk Nabi alaihi salatu wassalam. Yang semacam ini itu bisa menggugurkan amal soleh yang dia kerjakan. Bagaimana kalau posisinya mencela dan merendahkan Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Maqtu'uz dzikri, terputus dari penyebutan. Maksudnya dia dilupakan dan tidak dikenang dalam sejarah manusia. Berbeda dengan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam yang terus disanjung, dipuji, ya, dari generasi ke generasi ila yaumil qiyamah, sampai hari kiamat. Khadibidina azani Allahu wa iyakum. Wa amma Muhammadun sallallahu alaihi wasallam, adapun Nabi kita Muhammad alaihi salatu wasallam yang direndahkan oleh kaum musyrikin Quraisy, fahuwal kamilu haqqan, justru beliau adalah sosok hamba yang sempurna. Alladzi lahul kamalul mumkin fi haqqil makhluk. Bahkan beliau sampai pada tingkatan sebagai makhluk Allah yang paling sempurna. Min raf'i dzikri wa kathratil ansar wal atba. Ya. Di antara bentuk kesempurnaannya, tidaklah beliau disebut kecuali dimuliakan penyebutannya, baik oleh kawan maupun oleh lawan, diakui keutamaan beliau alaihi salatu wassalam. Wa katratil ansar, banyaknya penolong beliau dari umatnya. Wal atba, dan juga pengikut dari umat beliau sallallahu alaihi wasallam. Tidak seperti yang dituduhkan oleh kaum musyrikin Quraisy. Naam, hakadha ikhwan fillah azani Allahu wa iyyakum. Dari surat ini, surat yang sangat pendek, ikhwan fillah azani Allahu wa iyyakum, namun penuh dengan faedah dan hikmah. Bisa kita ambil beberapa faedah. Yang pertama, fadlu An-Nabi sallallahu alaihi wasallam. Surat ini menjelaskan tentang keutamaan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Secara khusus Allah subhanahu wa ta'ala mengabadikan di dalam Al-Quran, dalam surat ini menyatakan bahwasanya Allah memberikan kepada nabinya sallallahu alaihi wasallam al-Kautsar, dengan tiga makna yang disampaikan oleh para ulama ahli tafsir. Baik dengan makna yang pertama, al-Kautsar diartikan dengan kebaikan yang banyak, keutamaan yang berlimpah ada pada diri Rasul sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, dan akan terus dikenang kebaikan beliau, disebut, disanjung oleh umatnya sampai datangnya hari kiamat. Hakadza ikhwani fiddin azani Allahu wa iyyakum. Sampai pada tingkatan kaum musyrikin Quraisy pun mengakui, ya, ketika melihat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersama dengan para sahabatnya, orang-orang Quraisy mereka mengatakan biasa menemui penguasa Romawi maupun penguasa Persia. Kisra penguasa Persia, Kaisar penguasa Romawi. Mereka tidak menjumpai pada Kisra dan Kaisar penghormatan dari orang-orang dekatnya seperti penghormatan para sahabat kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya, jauh lebih besar penghormatan para sahabat kepada Nabi kita Muhammad alaihi salatu wasallam dibandingkan raja-raja dunia pada kala itu. Ya, raja Romawi, raja Persia memang dihormati, diagungkan oleh kaumnya. Tapi kalau dibandingkan dengan penghormatan yang diberikan oleh para sahabat kepada Nabi alaihi salatu wasallam, tidak ada apa-apanya. Sampai para sahabat nyaris geger, kles di antara mereka rebutan bekas wudunya Rasul sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Dan itu tidak dijumpai pada Kisra maupun Kaisar. Khanifidina azani allahu wa iyakum. Keringatnya Rasul alaihi salatu wasallam ditampung oleh sahabatnya, disimpan dan dijadikan sebagai minyak wangi. Dan ini tidak bisa untuk Kaisar dan Kisra. Kenapa? Keringat mereka beda dengan keringat Nabi alaihi salatu wasalam. Ya. Kalau kita mau coba, ya bisalah dites. Kumpulkan keringatnya, masukkan dalam botol, disimpan, kira-kira seperti apa. Ya. Hakadza ikhwani fiddin azani Allahu wa iyyakum. Ludahnya Rasul alaihi salatu wasalam itu bisa dijadikan sebagai obat sakit mata. Ali bin Abi Thalib bin radhiyallahu taala an dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari wal Imam Muslim, ya, dicari oleh Rasulullah alaihi salatu wasalam, "Aina Ali ibnu Abi Thalib? Mana Ali bin Abi Thalib?" Para sahabat menjawab, "Kana bihi waja'un." Ali sedang sakit matanya. Maka diperintahkan untuk dipanggil. Saat datang, ya, Rasulullah alaihi salatu wasalam meludahi Ali bin Abi Thalib radhiyallahu taala an, langsung sembuh. Dan setelah itu tidak pernah sakit mata sampai mati. Ya, itu ludahnya Rasul. Kalau ludah kita, wallahu taala alam bisawab. Sampai pada masa pandemi kita harus pakai masker. Kenapa? Berbahaya ludah kita, ya nabiyidin azani Allahu wa iyyakum. Jangan coba-coba, ya, ingin mengamalkan hadisnya Ali radhiyallahu taala an, anaknya sakit, oh enggak usah ke dokter, nak, sini nak, tak amalkan hadisnya Rasul, kasih ludah bapaknya bendol, ya nabiyidin azani Allahu wa iyyakum. Nah, enggak sama dan enggak bisa dan tidak pernah dijumpai. Ya, penghormatan yang begitu luar biasa dari para sahabat ridwanullahi taala alaihim ajmain untuk Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Naam. Ini faedah yang pertama. Faedah yang kedua, ikhwani fillah azani Allahu wa iyyakum, dalam surat ini mengajarkan kepada kita al-amru bisyukrin ni'mah. Perintah untuk mensyukuri nikmat Allah subhanahu wa ta'ala. Semakin banyak kenikmatan yang Allah berikan kepada kita, maka kita semakin bertanggung jawab untuk mensyukuri nikmat-nikmat tersebut. Ikhwani fiddin azani Allahu wa iyyakum. Dan sejatinya, rizki yang Allah berikan kepada hamba itu adalah ujian. dari Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana yang disebutkan dalam hadis riwayat Abu Dawud wa Tabrani dengan sanad yang hasan dari sahabat Abdullah ibn Syikhir radhiyallahu taala anhu ardhah, kata Nabi alaihi salatu wassalam, innallaha la yabtalil 'abda birrizqi. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala senantiasa menguji hambanya dengan rizki yang Allah berikan. Semua rizki, rizki yang sifatnya umum diberikan kepada mukmin maupun kafir, itu ujian. Begitu pula rizki yang khusus dalam bentuk keimanan, dalam bentuk amal saleh, dalam bentuk ilmu yang bermanfaat, dalam bentuk mengenal sunnah, ya, nikmat diniyah. Fanibidina azani Allah wa iyyakum. Yang itu masuk dalam kategori rizki, itu adalah ujian dari Allah Subhanahu wa taala. Wa innahu la yanduru. Dan Allah Subhanahu wa taala akan menampakkan. Ya. Idza ahabbahu burika fih. Kalau Allah cinta, suka dengan hamba yang pandai mensyukuri rizkinya, burika fih, maka rizki tadi akan diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Walaupun sedikit tapi barokah. Barokah itu tidak identik dengan harta yang banyak. Barokah itu enggak identik dengan kekayaan. Itu salah kaprah. Yang namanya barokah thubutul khairil ilahi fi syai'. Tetapnya kebaikan ilahi pada sesuatu. Ya. Dan harus banyak. Saat dia memiliki rizki, dia semakin dekat dengan Allah Subhanahu wa taala, walaupun sedikit, itu tanda barokah. Wa idza abghadahu lam yubarik fih. Tapi kalau Allah membenci, murka dengan sikap hambanya yang justru kufur nikmat, lam yubarik fih, Allah tidak akan memberikan barokah. Hakadza ihani bidina azani Allah wa iyyakum. Naam. Sudah masuk waktu azan salat Isya. Fadhal azan terlebih dahulu. Tayyib. Kemudian ma'asyiral ikhwah a'azani Allah wa iyyakum, wa min syukri ni'mah, di antara bentuk mensyukuri nikmat Allah Subhanahu wa taala, istikhdamuha litta'ah, menggunakan nikmat yang Allah berikan untuk ketaatan. Itu merupakan wujud rasa syukur hamba kepada Allah Subhanahu wa taala. Di sini pada ayat yang pertama Allah menyebutkan bentuk kenikmatan yang Allah berikan kepada Nabi alaihi salatu wassalam, diberi Al-Kautsar. Pada ayat yang kedua Allah memerintahkan Nabi-Nya alaihi salatu wassalam untuk bersyukur. Apa wujud syukurnya? Fasalli li rabbika wanhar. Tegakkan salat untuk Allah Subhanahu wa taala dan berkurbanlah. Nah, itu bentuk ketaatan dan ini merupakan bukti syukurnya hamba atas pemberian Allah Subhanahu wa taala. Tidak semata-mata dengan ucapan alhamdulillah kemudian dianggap cukup telah bersyukur. Tidak semata-mata tahadduts bi ni'matillah, menceritakan nikmat Allah Subhanahu wa taala kepada orang lain kemudian dianggap telah bersyukur. Belum. Ya, belum sempurna syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala sampai kita yakini dalam hati itu pemberian dari Allah. Kita memuji, berterima kasih dengan lisan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, dan yang terpenting kita gunakan nikmat tersebut untuk mentaati Allah Subhanahu wa taala. Semakin banyak pemberian Allah, maka semakin banyak pula ketaatan yang kita lakukan, ikhwan fillah azani Allah wa iyyakum, semakin semangat menjalankan ketaatan, semakin berhati-hati dalam meninggalkan larangan-larangan Allah Subhanahu wa taala. Juga dalam surat ini faedah yang berikutnya, fadlu iqamis shalah, keutamaan menegakkan salat karena Allah Subhanahu wa taala, khususnya salat 5 waktu. Ya, shalawat al-maktubah, salat-salat fardu, khani bidina zani Allah wa iyakum. Dalam sebuah hadis disahihkan oleh Al-Syekh Al-Albani rahimahullahu taala, riwayat Al-Imam Ibnu Hibban rahimahullahu taala, Rasulullah alaihi salatu wassalam mengatakan, tahtariqun tahtariqun. Ya, tahtariqun, kalau kita lihat buka dalam kamus, ihtaraqa yahtariqu, itu artinya terbakar. Tahtariqun tahtariqun, kalian wahai para sahabatku terbakar. Maksudnya apa? Bikathrati dzunub wal ma'asi, kalian akan terbakar karena dosa dan kemaksiatan yang kalian lakukan. Fa idza sallaitumul fajra ghasalatha. Tapi kalau kalian salat subuh, maka salat subuh tadi memadamkan api yang disebabkan oleh dosa kalian. Tsumma tahdariqun tahdariqun. Setelah itu kalian kembali terbakar, kata Rasulullah alaihi salatu wassalam. Sebabnya apa? Dosa dan kemaksiatan yang kita kerjakan. Selesai sholat subuh, sekian banyak dosa kita terjatuh padanya, ikhwan fillah azani Allah wa iyyakum, dosa hasad, dosa kibir, dosa ujub, belum lagi dosa menghibai tetangganya, dosa merendahkan saudaranya, dusta, ya, banyak dosa. Tahtarikun tahtarikun, kata Rasul, kalian kembali terbakar karena dosa yang banyak yang kalian kerjakan. Fa idza sallaitumud dhuhra ghasalatha. Namun bila kalian melaksanakan salat zuhur, maka salat zuhur tadi akan menghapus dan memadamkan api yang disebabkan oleh dosa kalian. Tsumma tahtariqun tahtariqun, lagi-lagi setelah zuhur kalian terbakar, kata Rasulullah alaihi salatu wassalam. Fa idza sallaitumul asra ghasalatha. Tsumma tahtariqun tahtariqun. Fa idza sallaitumul maghriba ghasalatha. Tsumma tahtariqun tahtariqun. Fa idza sallaitumul isya ghasalatha. Thumma tanamun walam tuktab lakum syai'a. Ya, setiap kali selesai sholat, jatuh dalam dosa, dihapus lagi, dipadamkan dengan sholat berikutnya. Sampai ketika selesai sholat isya, tidur. Nah, saat tidur tidak dicatat apapun, kata Nabi alaihi salatu wassalam. Nanti bangun tidur, terbakar lagi, dihapus dengan apa? Sholat subuh. Demikian seterusnya. Kanibidina azani Allahu wa iyyakum. Itu kalau sholat. Ya. Kalau hanya wudu saja terus tidak sholat. Ya. Bangun dia. Wudu untuk subuh. Setelah itu tidur. Kanibidina azani Allahu wa iyyakum. Bangunnya kapan? Menjelang zuhur. Tidak sholat dia subuhnya. Zuhur juga tidak sholat. Isya enggak sholat. Terus sholatnya cuma sepekan sekali. Kanibidina azani Allah wa iyakum. Wallahu ta'ala alam. Apakah dihapus ataukah tidak oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Sampai dia bertaubat kepada Allah dengan taubatan nasuha. Nah. Juga dalam surat ini menunjukkan faedah yang berikutnya. Fadlu an-nahar. Keutamaan berkurban. Itu termasuk bentuk taqarrub yang dicintai oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Naam, karena seorang hamba tidak akan mengeluarkan hartanya kecuali karena dua alasan. Alasan yang pertama, jalbul manfaah, ingin mendapatkan kemanfaatan, baru dia keluarkan hartanya. Yang kedua, daf'ul madharrah, menolak bahaya. Ya, antum ngasih orang itu niatannya jalbul manfaah, ingin mendapatkan kemanfaatan, terlepas itu manfaat yang syar'i atau tidak syar'i, niatan yang baik atau niatan yang jelek. Ya, ngasih orang supaya orang nurut sama dia, manfaat. Ngasih orang ingin mendapatkan pahala dari Allah Subhanahu wa taala, itu manfaat. Yang kedua, dia berikan hartanya daf'ul madharrah, untuk menolak bahaya, dibegal misalnya. Dia serahkan dengan berat hati. Ya, enggak kemudian ikhlas saya bawaan. Nah, ini SNK-nya, ini BPKB-nya. Enggak, berat hati dia berikan. Tapi kenapa dia berikan dalam keadaan berat? Daf'ul madharrah. Dia takut. Takut apa? Takut kehilangan nyawa. Motor bisa dicari. Nyawa, enggak ada nyawa second, Mas. Ya, mati, hilang. Nah, pada taqarrub kepada Allah dalam bentuk an-nahar, melakukan sembelihan, ya, seorang hamba mengeluarkan hartanya dengan dua niat sekaligus. Ingin mendapatkan pahala dan menolak bahaya. Dia mengharapkan pahala dari Allah Subhanahu wa taala, takut dari hukuman Allah Subhanahu wa taala. Naam. Dan dalam sembelihan ini memang ada hukum-hukum khusus, disunnahkan, dianjurkan untuk memilih hewan yang terbaik, yang tentunya hewan yang terbaik lebih mahal. Ya, yang istimewa ikhwani fillah azani Allah wa iyyakum, tentu harganya juga tinggi, sehingga lebih banyak harta yang dia keluarkan. Dan itu karena Allah Subhanahu wa taala. Naam. Naktabi bihadzal qadar, kita cukupkan sampai di sini pembahasan untuk surat Al-Kautsar. Adapun untuk tafsir surat Al-Kafirun dan surat-surat yang berikutnya, insyaallah taala kita lanjutkan pada pertemuan yang akan datang biidznillahi taala. Kurang lebihnya mohon maaf. Subhanakallahumma rabbana wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa ant, astaghfiruka wa atubu ilaik. Tafaddalu, barakallahu fikum.